Mitra Bisnis, Kementerian Agama menolak usulan untuk menswastakan pengelolaan haji yang selama ini dikelolanya dengan alasan khawatir nantinya akan bersifat komersil seiring tingginya permintaan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Solahuddin Wahid. Pak Solahuddin, apa komentar Anda? Yang pertama itu, prinsipnya regulator atau yang membuat aturan jangan jadi operator. Itu prinsip itu yang harus kita jaga. Sekarang yang buat aturan kan Kementerian Agama, tapi yang melaksanakan Kementerian Agama juga gitu kan. Jadi itu menurut saya nggak betul. Kalau mau yang langsung ke swasta saya juga nggak setuju. Jadi ada jalan tengah sebetulnya. Dibuat badan semi pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji. Ini yang operatornya. Dia di bawah Kementerian Agama atau di bawah Presiden, tapi Kementerian Agama bisa mengawasi badan ini. Nah, dengan itu ada yang ngatur, ada operator, bisa diawasi gitu. Sekarang ini Kementerian Agama kan ngawasi dirinya sendiri. Nggak bisa ya, menurut saya itu. Nah, swasta kalau pelan-pelan kita perbesar, bagus. Pelan-pelan, jadi mungkin sampai 10-20 tahun lagi sebagian besar swasta gitu. Dan itu masih bisa diatur sama si badan tadi. Harga tidak bisa ditentukan semena-mena oleh si swasta gitu. Kecuali yang plus ya monggo aja ya. Nah, kalau ada pungutan dana yang sekarang dana abadi umat itu bisa dikelola Departemen Agama, bisa dikelola pemerintah siapa gitu. Presiden bisa menunjuk siapapun juga. Yang penting uang itu transparan dan berguna untuk umat Islam. Sekarang kan nganggur itu. Iya kan? Padahal umat Islam butuh dibantu untuk pendidikan, dibantu untuk pengembangan ekonomi umat. Jangan dianggurkan gitu. Bagaimana Bapak menilai penyelenggaraan haji yang saat ini dirasa masih memiliki banyak kelemahan? Ya itu secara umum kan memang begitu ya. Secara umum kan memang selalu terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang melanggar. Ya di mana-mana tidak hanya di Kementerian Agama. Ya kita awasi. Makanya kalau itu dilakukan oleh badan tadi, Kementerian Agama bisa ngawasi badan itu gitu loh. Lalu bagaimana dengan keluhan lamanya antrian untuk ibadah haji, Pak? Memang tidak bisa dihindari kan. Di Jawa Timur ini 10 tahun. Tidak bisa dihindari karena jumlah yang ingin berangkat jauh lebih besar daripada jatah yang tersedia gitu kan. Tidak bisa dihindari itu. Apa harapan Bapak terkait penyelenggaraan haji ke depannya? Kita tentunya berharap supaya selalu diperbaiki dan penyelenggaraan pemondokan itu, ya kalau bisa kita bangun sendiri gitu. Entah bagaimana caranya, oleh dana gabungan antara pemerintah, swasta, bisa itu kita bangun sendiri gitu. Demikian tokoh Nahdlatul Ulama, Solahuddin Wahid. Saya Wendy Lim.